بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، ورقبوه في السر والنجوى، فإنه قد فاز المتقون. فقال ربكم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, baik yang hadir maupun yang menyaksikan atau mendengarkan dimanapun berada, alhamdulillah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama kita tak bersua melalui tatap muka, melalui kajian ini sejak tanggal 13 Maret 2020 atau 17 Rajab 1441 Hijriah. Sekarang tanggal 3 Juli. Berapa bulan? 12 bulan. Hah? 2,5 bulan, masya Allah, cukup lama. Jadi saudara-saudara kita pengurus tidak tahan berlama-lama. Ya, saya katakan kalau memang sudah dibolehkan dan aman, ya kita lanjutkan. Memang dari awal juga sudah siap. Ya, pertama aman dari sisi kesehatan dengan protokol yang diterapkan insyaallah taala. Kemudian ada izin dari yang diberikan wewenang, karena memang salah satu daripada akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah tidak boleh melanggar aturan selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak bertentangan, walaupun kita tidak suka. Saya yakin kita tak suka dilarang ke masjid. Saya yakin kita tak suka dilarang mengaji. Tetapi para imam kita Ahlussunnah wal Jamaah yang istiqamah di atas sunnah mengatakan tak boleh melanggar aturan yang diterapkan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita dan umara kita berijtihad bahwasanya untuk sementara di saat adanya pandemi ini kita untuk menahan diri dulu. Menahan diri Itulah untungnya orang-orang yang dulu di waktu sehat senantiasa terlihat, bukan di waktu terhalang baru menghujat dan sebagainya. Tidak sedikit yang jarang ke masjid dulu, hari ini masya Allah komentarnya auzubillah, ya sangat bersemangat, tapi setelah dibuka hilang lagi. Sama dulu ketika disuruh merapatkan saf, tempelkan tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, banyak yang menentang. Sekarang ketika disuruh berjarak, banyak pula yang bersemangat mendekat. Ya memang kullu, kata orang Arab, memang kullu mamnu'in marhub. Setiap yang dilarang itu pasti dicari orang. Kecuali orang-orang yang memang istiqamah di atas aturan. Nah kita ahlu sunnah wajib untuk taat pada aturan, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan kita tahu bahwa kita disuruh Allah dan Rasul menghindari segala hal yang berbahaya. Segala hal yang berbahaya. Bahkan gara-gara makan saja, solat jemaah boleh ditunda. Bahkan boleh tak solat berjemaah gara-gara makan yang sudah tersedia. Padahal bahaya menahan lapar 10 menit, 5 menit, bahaya enggak? Enggak terlalu bahaya kan? Menahan lapar 10 menit. Hah? Sampai terkulai gitu, enggak ya? Tapi begitu, Islam itu. Ya kalau sudah diiqamahkan salat, lalu makanan sudah terhidang, makan dulu. Andainya kita yang punya komandonya, lambatkan komatnya. Kalau kita imamnya kan, lambatkan komat. Bagi yang tidak siap menunggu kan banyak alternatif, banyak masjid yang lain. Tapi kalau seandainya bukan kita komandonya, orang dah lanjut solat, kita punya uzur. Demikianlah syariat yang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan kita. Apalagi kalau seandainya jemaah itu tertunda sementara karena bahaya yang menurut para ahlinya berbahaya. Yang gantung katakan bahwa saya sehat, betul kita sehat, tapi orang yang berinteraksi dengan kita tidak semuanya sehat. Ini kadang-kadang semangat kan, oh saya tidak apa-apa, yang penting imunitas ditingkatkan. Oke, antum bisa menjaga imunitas, saya belum tahu. Antum jago olahraga, saya jarang olahraga misalnya, sebagainya. Jadi masalahnya kita bukan hanya pertimbangan diri sendiri, tapi juga orang lain yang berinteraksi dengan kita. Ini banyak subuh-subuh. Allah musta'an. Tapi mudah-mudahan tidak lama, semoga yang semangat tetap tambah semangat setelah diberikan kelapangan ini. Bukan berarti kita mengatakan dah selesai sekarang kabilan Gismurji, tonton silakan tidak ke sini. Semakin ramai insyaallah ya. Doa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semangat yang antum berikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang karena ingin mengikutinya lah kita senantiasa ngaji ini. Karena Nabi yang katakan iman itu memang ikut lusuh, ikut bekarat, dan caranya adalah dengan mentajjid iman itu, memperbaharuinya dengan apa? Dengan tawasibil haqq wa tawasibil sabr, dengan majalisul zikr, majalisul ilm, dengan majlis-majlis zikir dan ilmu. Ya tentu saja sesuai dengan kemampuan, kesempatan kita. Tetapi ini sebenarnya jangan nunggu kesempatan, harus disempatkan, harus dijadwalkan. Bahwasanya harus menuntut ilmu itu masuk jadwal prioritas, bukan bila sempat. Kalau sempat tidak ada cerita sempatnya, tidak ada cerita sempatnya. Makanya harus kita khususkan waktu. Saya hari Jumat subuh wajib ngaji misalnya, nanti yang lain-lain tidak masalah. Atau saya hari, misalnya hari apa lagi ngaji? Nah, Senin, Selasa, Ba'da Maghrib, subuh juga. Nah, Ba'da Maghrib, subuh cuma satu Jumat kan, rugi kalau tidak hadir kalau subuh. Nah, apalagi memang subuh itu masya Allah tabarakallah. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi ngaji itu adalah kebutuhan pokok kita, baik yang menerima maupun yang memberi. Karena masya Allah, ilmu ini kalau diberi bertambah nih. Ilmu ini kalau diberi bertambah. Makanya tidak rugi orang banyak ilmu. Tapi kalau harta diberi zahirnya berkurang ya, walaupun di sisi Allah bertambah juga, tapi zahir fisiknya berkurang. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita berhenti waktu itu pada babul bayan rahbih, tentang bentuk-bentuk keterangan yang Allah berikan dalam syariatnya ini. Dan ingat ikhwani khawati fillah, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, bahwa Islam itu sudah diterangkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, terang sekali. Makanya adalah suatu hal yang aneh bin ajaib ketika tidak sedikit kita hari ini, saya juga entah saya yang dangkal pemahamannya atau saya yang gagal paham atau tak mengerti, ketika ada sebagian kita mengatakan, mengampanyekan enggak boleh memahami Islam langsung ke Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, harus melalui ulama dulu. Tapi bukankah kita ulama dulu nganjurkan, bila seandainya bisa langsung kenapa lalu perantara? Sah? Kita sekarang kalau bisa langsung kenapa mesti pakai perantara? Oh, kita tidak bisa seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari satu hadis bisa istimbat 70 masalah. Kalau antum nak jadi seperti Imam Syafi'i, betul. Ya, kalau nak jadi seperti Imam Syafi'i, seorang imam mazhab, ya betul. Tapi kalau hanya menjadi seorang muslim, muslimah, yang ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka sebagian besar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi itu tidak memerlukan ulama untuk memahaminya. Kecuali untuk istimbat, untuk ijtihad. Tapi kalau dalam hanya mengamati teks yang sederhana, apabila makan seseorang, makanlah dengan tangan kanan. Ada yang tidak paham? Apa tangan kanan? Siku itu? Ya, semua orang paham. Al-Quran juga seperti itu. Dirikan salat, lalu salatnya gimana? Lihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tak mengatakan, bagaimana Ustaz hukum menahan buang angin dalam solat ini, memang ulama kita. Tapi kalau seandainya hanya untuk mengikuti, itu sangat mudah. Dan Allah yang menyebut Al-Quran itu dimudahkan untuk dipahami. Walqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sangat mudah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala menyebut Al-Quran itu tafsirnya terbagi empat. Pertama, tafsir yang semua orang bisa langsung paham. Boleh kita cek ini, coba nanti, coba nanti. Pegang Al-Quran, baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas nanti, khatam. Kemudian apa secara garis besar aja ya, makna umum saja. Tapi kalau saya tak tanya istimbat hukum, bagaimana orang yang mengatakan saya seorang suami ngaku masih jomblo, jatuh talak atau tidak? Hah? Tak jatuh. Dia ngaku masih bujang padahal dia sudah beristri. Kalau bapak bisa menjawab sudah pakai. Nah, ini sudah berjitahin. Nah, ada yang bisa jawab? Tidak. Ini memang bukan urusan kita memang. Kita tidak akan berfatwa dalam masalah ini. Karena memang tidak ada teks langsung dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau masalahnya adalah siapa yang mengatakan bahwa istrinya kamu saya talak, itu semua orang paham, sah? Iya kan? Bahwa hukum talak itu tidak dicintai Allah SWT, semua bisa langsung paham. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa bersedekah itu diutamakan, berinfak, berwakaf, semuanya. Cuma kalau seandainya bagaimana hukumnya wakaf ketika seorang sudah sakit, pasti akan mati dalam apa. Ini memang para ahli yang tahu. Ustaz pun harus bertanya ke dokter dulu, gimana cara nawakannya mengetahui dia ini tidak ada harapan hidup lagi kan. Karena hukum beda nanti. Orang yang sakit yang sudah pasti, atau pasti ini dalam ilmu manusia ya, yang bukan ilmu manusia, artinya menurut perhitungan ahli kesehatan, orang ini tak diharap hidup lagi. Tiba-tiba dia tidak berwakaf karena mungkin sebelum itu cekcok sama istrinya, dia wakafkan seluruh hartanya. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak? Kalau bapak ada bisa, berarti sudah jadi ulama. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau hal-hal seperti ini betul. Tapi kalau seandainya yang berwakaf, boleh atau tidak? Ya boleh, semua orang paham. Nah, kalau seandainya ada seorang ami, orang tak berilmu, nanti berwakaf dia, menjelang meninggal dia tulis surat wakaf. Seluruh harta saya setelah saya mati wakaf. Itu kan bingung ahli waris pak kan? Ya, bingung tak? Tak mungkin mereka akan tunaikan langsung. Pasti dia akan tanya ke ulama. Kalau yang seperti ini, saya setuju betul. Tak bisa semua orang bisa memahaminya ini. Tapi kalau ini menjadikan kita tak boleh langsung memahami Al-Quran, menjadikan umat ini dilestarikan kejahilannya nanti. Jadi kalau itu maksudnya tak boleh semua orang langsung baca Quran, langsung berfatwa, itu betul. Ya. Tapi banyak juga ustaz yang langsung ya langsung berfatwa, baru baca satu ayat langsung berfatwa, banyak juga memang. Allah musta'an. Dan itu dilarang memang. Tapi kalau untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis, bahasanya bayan. Tibyanan bi kulli syai, tafsilan kulli syai. Bayinati min al-huda wal furqan. Naam. Kemudian diutus Nabi untuk menjelaskannya. Makanya keterangan Nabi itu tidak, si ada yang bilang tidak jelas, berarti dia tidak paham untuk apa Nabi diutus. Dan disinilah Imam Syafi'i ingin jelaskan pada kita bahwa al-bayan itu terbagi-bagi dalam Al-Quranul Karim. Ada yang bisa dipahami oleh orang Ami, kata Ibn Abbas tadi. Ada yang bisa dipahami oleh orang Arab dengan bahasa Arabnya. Ada yang hanya tafsir itu hanya diketahui oleh ulama. Kemudian ada yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh Allah saja. Tidak ada yang tahu tafsir ini kecuali Allah SWT. Maka Al-Quran jenisnya mana yang paling banyak? Jenis pertama dan yang kedua. Semua orang bisa langsung paham, dan orang Arab dengan bahasanya langsung paham. Silakan nanti tuan-tuan nanti coba programkan baca Al-Quran. Yang pandai bahasa Arab itu tidak buka terjemah lagi. Yang tidak pandai pegang terjemah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekiranya tidak ada yang tidak paham nih? Ada yang tidak paham? Tapi kalau seandainya nak tanya gimana hukum baca Bismillah dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak berwudu dan sebagainya, ya tentu tak mungkin tuan-tuan yang jawab sebelum tuan-tuan menjadi talibul ilmi sebagai menuntut ilmu. Tapi kalau memulai baca Al-Quran yang Bismillah, semua orang salah langsung faham, ya tak? Bahwa di awal setiap surat ada Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang memiliki seluruh alam. Paham? Paham kan? Segala puji itu hanya milik Allah. Nah, tapi kalau sudah masuk detailnya, nah, itu tetap perlu kita belajar. Langsung semua paham. Jadi tafsir yang seperti ini bisa dipahami oleh setiap orang. Makanya menghalangi umat dari tadabbur Al-Quran dan hadis secara langsung seperti ini, kalau ini tidak benar. Karena dulu para sahabat itu tidak semuanya ulama. Sahabat itu ada orang yang alimnya, ada yang talibul ilmnya, ada orang awamnya. Ada orang awamnya? Nah. Dan awam tidak awamnya seorang tidak ada kaitannya dengan kecerdasan tidak cerdas. Kalau dia cerdas tak belajar, tetap awamnya. Iya tak? Banyak orang sekarang profesor doktor tapi tidak belajar agama, masuk orang awam pun tidak? Masuk tidak? Bisa kita jadikan jadi pemberi kajian risalahnya? Hah? Karena profesor doktor Fulan bin Fulan MSI, MSC, MM, MH dan seterusnya. Tidak bisa, karena dia di sisi ini dia awam. Walaupun dia orang cerdas, walaupun dia orang hebat. Makanya dulu orang-orang jahiliyah disebut jahiliyah bukan karena tidak cerdasnya, tapi karena tidak berilmunya. Jadi bedakan antara berilmu dengan orang yang cerdas. Orang cerdas tidak mesti berilmu, tapi orang berilmu mesti. Tidak setuju ya? Hah? Ya Syekh, orang berilmu mesti cerdas tak? Tak mesti. bertentangan imam kita Syafi'i. Ilmu tak dicapai kecuali dengan 6 syarat katanya. Salah satunya adalah az-zaka, mesti cerdas. Kalau tak cerdas, tak mungkin dia berilmu banyak nanti. Ya, ilmu itu memerlukan kecerdasan. Ibn Abbas ditanya, dengan apa kau dapatkan ilmu wahai anak paman Rasulullah? Apa dia menjawab? Bilisan yang sa'ul, dengan lisan yang rajin bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Harus cerdas. Makanya orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas. Sebagaimana orang cerdas pasti berpikir, tapi belum tentu bisa berilmu. Makanya pemikir tidak mesti jadi ulama, tapi ulama pasti ada ulama yang tidak berpikir. Jadi ini harus dibedakan, bapak dan ibu yang saya muliakan, ya, harus dibedakan. Orang yang berilmu mesti cerdas. Orang cerdas mesti berpikir, mesti berpikir. Tapi orang yang berpikir belum tentu cerdas, apalagi berilmu. Tetapi mungkin orang cerdas pasti berpikir, tapi belum tentu berilmu. Mana yang lebih tinggi, ilmu atau kecerdasan? Ilmu. Makanya kita dalam agama ini tidak memerlukan jawaban cerdas, kita memerlukan jawaban ilmiah, jawaban ilmu. Kita kan selalu, kalau apa, selalu kita mengandalkan jawaban yang cerdas. Tapi kalau digabungkan antara keduanya, ilmu jawabannya cerdas, itu memang the best, yang paling bagus. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini perlu bahwa Al-Quranul Karim disebut dengan bayan, keterangan. Nabi tak sia-sia ketika mengatakan taraktukum alal bayda, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Ya, artinya siapapun yang punya, yang paham dengan bahasa Arab atau paham dengan terjemahannya, baca hadis, ya baca hadis, insya Allah untuk mengamalkan dia bisa, untuk mengamalkannya menjadi seorang muslim muslimah. Dia tengok hadis Nabi, baca Al-Quran, baca hadis, insya Allah bisa. Tapi kalau dia ingin menjadi seorang yang menjadi tempat bertanya, menyelesaikan permasalahan, hadis itu tidak cukup memang. Di sini pentingnya ulama. Tapi kalau langsung dikat, Anda tak boleh baca hadis langsung, harus lewat ustaz. Anda tak boleh baca Quran langsung, harus lewat ustaz. Ini namanya adalah mengambil kapling mereka, dibawa ke kapling kita semua. Ini nanti orang jadi taklid kepada ustaz, tidak mau tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi. Ini yang terjadi. Asal ada hadis, oh ini tidak sama dengan ustaz saya. Ustaz pasti tahu hadis ini. Kan itu. Jadi lebih berbaik sangka kepada ustaznya, kepada buyanya, kiainya, daripada berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan dari kita. Makanya ikhwani fillah, kalau memang maksudnya tidak boleh seorang langsung ke Al-Quran Sunnah untuk berfatwa, betul. Tidak bisa. Makanya fatwa itu tidak sembarang orang. Orang dulu, orang berilmu dulu, orang berilmu ya, ulama dulu ketika ada yang minta fatwa, dia pasti akan suruh, atau bahasa sekarangnya, pasti akan dia disposisikan dengan yang lain. Maaf, ini masalah itu ustaz lebih paham, itu ustaz Anas lebih paham katanya, pindah ke beliau. Akhirnya ditanyalah, datang orang ke beliau ini, oh enggak, itu ustaz Lubis lebih mendalam dari saya, datang ke situ. Habis itu, oh itu Kiai Jajah yang lebih oke, okay, masalah itu, datang lagi ke beliau, datang semuanya, akhirnya semuanya balik lagi ke yang pertama. Nah, saya datangnya semuanya mendiskusikan, akhirnya kembali ke Syekh yang pertama. Nah, baru dia bisa jawab. Jadi fatwa lain memang. Tapi di zaman kita, masya Allah, kalau sudah bisa berkeluar di podium dan sudah jadi mufti, itu masalahnya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau begini memang harus dilarang memang. Tapi kalau seandainya untuk istimbat, untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dijelaskan dengan hadis sudah sangat sangat jelas. Saya akan coba nanti. Atau tidak perlu banyak bertanya lagi. Kan contoh hadis, baca aja Arba'in dulu biar tidak susah-susah. Innamal amalu binniyat. Amalan itu dengan niat. Niat itu masalah apa Ustaz? Saya harap tanya ke orang-orang, apa niat itu? Niat atau orang-orang maksud dalam hati? Ustaz, kalau maqasud dalam hati atau di lisan? Di hati. Maka cukup niat kalau hati. Jelaskan, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau nanti masalahnya bagaimana hukum melapaskan niat dan sebagainya, itu antum harus belajar dulu. Harus jadi talibul ilmi dulu. Harus baca kitab fikih dulu. Itu betul. Kalau ada yang melapaskan niat, apa hukum solatnya? Sah atau tidak sah, terima atau tidak terima dan sebagainya, ini betul. Tapi kalau untuk mengamalkan niat, sudah selesai. Yang niat itu orang Arab paham bahwa niat al-qasd. Maksud itu dalam hati, bukan di mulut. Mulut ini bisa lain bicaranya dengan hati. Kan ada orang yang punya istri dua, pasti mulutnya beda dengan hatinya. Ketika sampai di rumah yang pertama, hanya engkau di hatiku, gitu ya. Itu bahasa lisannya, dan itu halal memang, halal itu. Nah, untuk menyenangkan. Tapi pas sampai di rumah yang satu lagi, gitu lagi dia. Saya lebih sayang sama kakakmu daripada kamu, gitu dia. Bisa tidak makan, tidak tegur siapa nanti sehari semalam. Kalau dia bilang, kamu ini sebenarnya hanya pelengkap, tapi hati saya di sana, gitu. Gitu. Nah kan? Makanya hati itu mau di sini. Lisan bisa saja mengatakan yang lain-lain. Allah musta'an. Itulah makanya Imam Asy-Syafi'i membagi bayan itu dengan beberapa tingkatan-tingkatan. Maka masuk yang empat kemarin adalah kata beliau al-bayan ar-rabi' kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laisa fihi kitab. Seluruh yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terdapat padanya ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada hukumnya. Wa fima katabna fi kitabina hadza, dan pada apa yang kami tuliskan dalam kitab kami ini min zikri ma manallahu bi ala libadi min ta'allumil kitab sunnah, yaitu menyebutkan bagaimana besarnya karunia Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, yaitu diberikan kesempatan belajar Al-Qur'an dan hikmah, al-kitab dan hikmah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika mengutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan hikmah. Jadi Allah menyebutnya sebagai karunia, karunia besar. Jadi al-mannu itu adalah umumnya nikmat. Jadi al-mannu itu adalah umumnya nikmat besar. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini nikmat Allah memberikan kita belajar al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah itu dalilun ala anna al-hikmata sunnatu Rasulillah. Ketika Allah menyebut yang diberikan, yang diajarkan Nabi itu ada dua, al-kitab dan hikmah, ini menjadi dalil bahwa hikmah itu adalah as-sunnah. Dalilun ala anna al-hikmata sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hikmah itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kalau nak cari ahli-ahli hikmah atau nak menjadi ahli hikmah, jadilah ahli sunnah. Jadilah ahlu sunnah. Karena hikmah itu adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena setiap sunnah itu pasti benarnya, tapi perkataan bijak kita belum tentu benarnya. Ya seperti kalau kita mengatakan Pekanbaru itu, ya, dengan Islam ibarat aur dengan tebing misalnya. Betul nih? Hah? Betul enggak? Enggak banyak enggak pahami. Aur itu apa? Bambu. Baik, masalah tebing. Hah? Ya tebing-tebing, masa enggak tahu tebingnya. Nama bandara aja Kabiam. Masa enggak paham tebing. Ini menurut saya enggak pas. Sebab tebing dengan aur saling membutuhkan. Ustaz. Tapi Islam bukan baru yang butuh. Islam tidak butuh sama bukan baru. Ini tamsil Dan satu sisi betul, tapi sisi yang lain tidak. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Islam tidak butuhkan kita, tapi kita yang butuh Islam. Artinya nak kafir orang pekannya semuanya, Islam tak berkurang. Tapi kalau seandainya, tapi yang berkurang adalah orang pekannya. Gambarnya nak bernilai di sisi Allah SWT. Nah, gimana nak bernilai jadi kayu bakar api neraka? Ada nilainya? Hah? Semua sampah ini masuk kan? Kan sampah dia jadinya. Dibakar. Baru bernilai ketika kita Islam. Baru ketika kita beriman. Makanya pekan baru membutuhkan Islam. Tapi Islam tak butuh pekan baru. Jadi tidak betul tamsil ini, wallahu'alam. Walaupun ada satu sisi ini kurang pas. Tapi kalau kata hikmah Nabi SAW, itu pasti benarnya. Pasti benarnya. Makanya kalau nak cari hikmah, pertama kali langkah kita adalah selesaikan baca sunnah Nabi SAW. Belajari dia. Setiap kata beliau itu adalah mengandung hikmah. Ya, saking mengandung hikmahnya, dari satu hadis yang pendek bisa digali hukum yang sangat banyak. Tentu saja ini kembali ke ulama tadi ya. Ya, kalau untuk menggali hukum-hukum yang tak secara implisit, secara eksplisit, secara tidak langsung, ini memang tugasnya ulama memang. Makanya ulama terangkat lebih daripada sekedar orang-orang biasa. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nubair, beliau karena sudah kenyang makan di rumah Imam Ahmad, dikasih makan banyak-banyak. Sebenarnya ujian, diuji oleh anaknya karena Imam Syafi'i terkenal dengan zuhudnya seperti kita sebutkan di awal dulu. Lalu anaknya sengaja bikin makanan banyak. Orang zuhud kan tidak banyak makannya gitu ya. Gitu. Kan definisi umumnya kayak gitu. Orang zuhud makannya? Hah? Tidak banyak. Kan itu definisi kita. Walaupun definisi itu tentu saja tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak sepenuhnya benar. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang zuhud tidak boleh makan banyak-banyak. Ya, karena banyak makan itu mematikan hati katanya. Tetapi ada sebagian orang kalau tidak makan banyak mati hati. Tidak bisa dia buat apa-apa. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan yang dilarang oleh Nabi itu, coba lihat ikhwani billah, yang dilarang oleh Nabi itu adalah bukan makan banyak dari sisi kuantitasnya, tapi dilarang makan berlebih. Dilarang makan berlebih. Nanti kalau saya ikut beliau ini makannya hanya satu piring, kalau sempat 3 hari saya berteman dengan beliau berjalan, menderita saya. Iya. Ada bang saya waktu itu musim haji, saya ajak bersama saya. Saya lihat sedih aku mukanya selama haji itu. Padahal 5 hari cuma kan. Apa saya tinggalnya? Tidak senang ikut kami. Saya kesenang sekali ikut kalian. Cuma masalahnya kalian tak mau makan. Itu masa ikut langkah kita. Airnya lemas dia. Selesai tawaf, selesai sa'i, tawaf ifadah dan sa'i itu. Tidak sanggup lagi berjalan. Apa sebab? Dia masa ini biasa satu nampan. Sekarang dikasih satu. Satu piring bertiga. Makan selalu terlambat. Ini tadi gitu ya. Saya karena saya juga dengan kawan lain juga terpaksa juga ikut menahan. Nah, jadi makanya dari situ saya mengambil pengalaman. Kalau tuan-tuan nanti berjalan suka makan, tolong yang jadi bendaharanya bagian konsumsi, jangan yang suka puasa. Daud. Ini terus terang ini, jangan yang suka puasa. Daud. Nah, sebab dia musafir pun puasa dia nanti. Jadi tidak merasakan menderitanya orang yang suka. Jelas Pak ya? Nah, tolong nanti itu. Siapapun seksi konsumsi, jangan cari yang tak biasa makan. Nanti dikiranya orang tak ada yang mau makan. Saya sering menyalami yang seperti ini. Ya. Makanya Ustaz, masih lama, baru jam 11.30 katanya kan. Nanti sampai di Jeddah aja lah. Sampai di Jeddah baru jam 3. Awak jam 11 tadi dah kelaparan kan, dia minta sampai ini di Jeddah nanti kan. Allah musta'an. Akhirnya selepas itu saya tidak mau lagi, saya tidak ngajak lagi, tidak bukan lagi nanya, ayo makan dulu. Terserah dia makan atau tidak, yang penting kita sudah sudah ready. Sehingga sampai di sana tidak bisa berurusan lagi. Tidak bisa berurusan, apalagi cari makan dulu. Cari makan, akhirnya habis waktu jam kantor. Terpaksa bermalam dulu, besok baru bisa berurusan. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmatan. Jadi saksinya Imam Syafi'i rahimahullah dikasih makan banyak, habis semuanya. Sampai-sampai anak Imam Ahmad komplain ke ayahnya, ya, ini tidak betul lah ayah katakan Syafi'i itu orang zuhud, kasih makan habis semuanya semua. Habis itu disiapkan tempat air wudunya. Tidak pula luwak air wudu, tidak luwak, tidak berkurang ya, tidak berkurang air wudu itu. Pasti tafsiran anak-anak waktu itu makan kebanyakan, habisnya, habis itu tidur mendengkur. Ya makan kenyang tentu tidurnya. Rupanya Imam Ahmad nanya langsung ke Syafi'i, tidak mau menafsirkan sendiri. Nah gitulah kita belajar dengan ulama kaum muslimin. Jadi jangan tafsirkan sendiri. Wah, patut Syafi'i begini besar perutnya. Rupanya makannya banyak, tidur kerjanya. Akhirnya ditanya langsung, ini anak saya komplain, wahai Aba Abdillah, makanan banyak, kau habiskan semua. Habis itu air wudhu tak berkurang. Jangan-jangan tidur. Itu tafsirannya kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa saya habiskan makanan ini? Saya dah lama tak kenyang-kenyang. Makan kenyang itu jarang. Cuman ketika sampai di Baghdad ini, saya tak tahu rumah yang makanannya paling halal seperti rumahnya Ahmad bin Hanbal. Maka saya habiskan kesempatan. Nah, yang paling halal. Silakan baca sejarah Imam Ahmad. Adapun air wudhu, karena saya makan sudah banyak malam itu, maka saya tidak tidur semalam. Tidak tidur semalaman. Ya, sia-sia kalau tenaga yang banyak ini di terbuang. Akhirnya dia ta'ammal tu fi hadits Rasulullah SAW. Saya mengamati hadis Rasulullah SAW. Di situlah riwayatnya dia menyatakan dari hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, dia mengistimbat darinya 70 masalah fikih dalam satu malam. Nah, di sinilah hebatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi keterangan Nabi itu diolahnya mendapatkan hasil hukum yang sangat banyak, karena Nabi alaihi salatu wasallam bahasanya singkat, padat, ringkas, luas. Nah, kalau ini memang kerjanya para ulama ini, para penuntut ilmu. Saya mencoba mengamatinya. Jangankan 70 masalah fikih, 7 masalah fikih belum bisa saya istimbat dari hadis ini. Ya, sambil berseloroh dengan kawan-kawan. Ayo. Nah, belum ada yang mampu yang saya temukan ya. Cuma ini Imam Syafi'i tak bukukan itu, tak catatkan. Akhirnya apa-apa saja masalahnya belum kita temukan. Rahimallahu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ya. Tapi untuk mengamalkan hadis ini seorang tahu. Nah. Baik, jadi dalil bahwasanya sunnah atau hikmah itu adalah as-sunnah an-nabawiyah. Makanya orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah pasti lebih hikmah. Pasti lebih hikmah. Makanya perkataan sebagian al-khalaf ketika mengatakan as-salahu aslam, generasi salaf itu lebih selamat, wal-khalafu a'lam wa ahkam, dan generasi belakangan lebih hikmah, lebih berilmu, ini wajib dianulir ini. Tidak benar. Yang benar adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Yang salaf itu lebih berilmu, sehingga ketika ilmunya lebih banyak tentu lebih hikmah. Hikmah itu lebih tepat. Hikmah itu artinya isabatul haq, menepati kebenaran, itu namanya hikmah. Ya, bukan asal bijak dan kebijakan aja, banyak kebijakan yang tidak bijak ya, banyak kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Tapi hikmah itu adalah isabatul haq, yaitu menepati kebenaran. Nah, siapa yang paling berilmu pasti banyak, paling banyak benarnya. Kalau tidak silakan diuji, kalau ujian kita. Siapa yang paling banyak jawaban yang tepat? Yang lebih banyak ilmu atau yang paling sedikit? Tentu yang lebih banyak ilmunya. Nah, ketika yang lebih banyak ilmunya, pasti lebih banyak benarnya. Dan ketika lebih banyak benarnya pasti lebih selamat. Lebih selamat. Ini yang mungkin tidak benar, salaf saya lebih selamat, tapi kita lebih berilmu dari mereka. Mungkin. Mungkin. Tidak masuk. Makanya kita ketika mengatakan sesuatu tidak berdasarkan wahyu, selalu pernyataan kita akan bertentangan dan kontradiktif. Gimana as-salafus saleh lebih selamat, cuma ilmu mereka sikit, hikmahnya sikit, kita lebih berilmu dan lebih hikmah. Tidak masuk. Sebab yang selamat itu adalah orang yang selalu benar. Yang benar itu selalu dengan ilmu. Orang tak berilmu jarang benarnya, dan tentu saja lebih tidak selamat. Makanya ketika sebelum ujian kita diberi dulu ilmu, diberi ilmu dulu, diberikan ilmu. Makanya Allah SWT uji kita di dunia ini, diberikannya kita ilmu supaya kita selamat. Supaya kita selamat, diberikannya kita ilmu. Diturunkannya Al-Quran, diturunnya, diutusnya para Nabi dan Rasul SAW, supaya kita berilmu, supaya kita selamat, supaya tepat. Nah, oleh sebab itu, ikhwanifillah, yang benar adalah as-salafu a'lam. Generasi salaf itu lebih berilmu, wa ahkam, lebih hikmah, lebih benar, wa aslam, lebih selamat. Disitulah kita menarik kesimpulan generasi emas umat Islam itu adalah generasi as-salafus salih. Generasi yang paling maju itu adalah generasi as-salaf as-salih, khususnya yang dia berada di kurun atau tiga kurun pertama, berdasarkan nas dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena bagi mereka Islam waktu itu sudah terang. Nah, kita pun sekarang kalau nak tahu jalan terang, ikut jalan mereka. Ikut jalan mereka. Cuma masalahnya kita semua yang mengklaim ikut salaf juga. Ikut salaf juga. Cuman apa? Dengan ditafsirkan sendiri perkataan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang seolah-olah mereka bahasanya bahasa-bahasa teka-teki semua. Tidak ada bahasa terang. Padahal Nabi katakan, saya tinggalkan kalian dalam keadaan jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Baik. Ma'a ma dzakarna mimma fardallahu 'ala khalqihi min ta'ati rasulih. Di samping nikmat yang sebesar itu yang Allah berikan pada kita, turunkannya Al-Qur'an, diberikannya hikmah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Allah wajibkan kepada kita umat hambanya, wajibkan apa kepada para makhluknya? Taat kepada rasulnya. Jadi kita wajib taat pada rasul. Ini nikmat ikhwan kaum muslimin. Kita aja kalau ada dalam keluarga kita istri yang tidak taat, nyaman tak? Nikmat tak kan? Just that nikmat. Atau di antara ada anak kita yang tidak taat, aman? Tidak. Bayangkan kalau seandainya dalam umat ini banyak yang tidak taat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aman kita? Aman? Ada tidak sekarang umat Islam sesama mereka saling memusuhi? Betul nih. Tahun yang mengada-ada. Semua kita bersaudara. Kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ikhwat. Tapi kenapa? Jangankan, tidak usah jauh-jauh dulu, satu komplek masjid ini di masjid ini berlawanan, ada? Tidak usah jauh-jauh, satu masjid saja, bapak ini dengan bapak ini berlawanan, ada? Ada? Ada kan? Tahu tak pun sebabnya kenapa? Kalau sudah ke masjid ceritanya, kenapa berlawanan? Tidak taat pada Rasul, tidak taat pada Rasul, Rasulullah SAW. Ya Rasul katakan, kalian azan begini, qamat begini, salat begini, wudhu begini. Ini kerjakan kita masjid ceritanya ni, sah? Kemudian zikir begini, doa begini. Lalu kita tidak taat dengan itu. dengan alasan andainya Rasul masih hidup ini boleh juga sama Rasulullah ini katanya gitu ya. Kan itu alasannya. Kan kita tentu tidak bisa katakan lagi. Kalau ini kan masalah kemungkinan kan. Nah, istilahnya secara logis boleh juga. Kalau soalnya baik. Dan Islam mengajarkan kita yang baik. Sah? Nah, apalagi ada hadis. Hadis-hadis yang mungkar yaitu man ma ra'ahu muslimu munin hasan wa hasan, segala yang dipandang baik orang beriman itu maka dia baik. Yang mensahihkan tentu saja maknanya bukan itu, tapi intinya kaum muslimin dan muslimat, semakin kita tidak taat pada Rasul, nikmat itu hilang. Beda dengan generasi salaf dulu, ketika datang hadis Nabi walaupun tidak langsung berjumpa Nabi, mereka taat. Tidak berpaling lagi, oh Nabi kan tidak mesti diikuti dari alif sampai ya. Seolah-olah Nabi tidak tahu ibadahnya alif sampai ya. Nah, di sini permasalahan kita kaum muslimin, sehingga nikmat itu tercabut. Sama sekarang di masalah corona, umat Islam terbagi berapa? Hah? Banyak baginya, tapi secara umum terbagi tiga. Ada mazhab konspirasi, iya dong, iya. Ada mazhab halusinasi yang ketakutan berlebihan. Ada yang mazhab, insya Allah, yaitu tetap taat, tapi tidak dihantui dengan segala ketakutan. Sebab dia punya orang-orang beriman tuh yakin bahwasanya berinteraksi atau tidak, kalau Allah takdirkan kena, sah. Tetapi di balik itu Allah tidak mengatakan kalian kan kena pergi aja lah menurutkan. Tidak ada aturan. Allah tentukan wajib kita mengikuti arah, wajib mengikuti arah. Nah, jadi mazhab konspirasi lagi banyak lagi mazhabnya. Yang namanya aliran menyimpang itu banyak cabang. Coba lihat dalam Islam, Islam terpecah menjadi beberapa golongan. 73 sudah ada semuanya. Kalau sudah ada kiamat lagi. Nah, sudah ada semua. Lebihlah overload ya. Masih banyak cabang-cabang kecilnya. Coba kaum muslimin, yang selamat berapa? Makanya hadis sendiri yang diterima tidak banyak. Jenisnya ya, maksud saya jenisnya. Tapi yang ditolak banyak jenisnya. Demikian juga masa konspirasi itu, karena dia tidak benar, maka banyak cabangnya. Cina versi Cina ini konspirasi Amerika dan Barat, sah? Ya, konspirasi Amerika ini Cina ingin menguasai ekonomi dunia. Orang Barat bilang ini adalah konspirasi orang Islam untuk melariskan cadar. Kemudian azan dikumandangkan di Eropa, banyak orang masuk Islam dan sebagainya. Orang Islam tuduh lagi orang Yahudi, orang Barat untuk menjauhkan umat dari masjid. Banyak, makanya mazhab-mazhab yang menyimpang itu banyak. Tapi mazhab yang sahih itu selalu satu. Kita yakin mengembalikan segala sesuatu ke ahlinya, sah? Ahli kesehatan, ya kalau tidak ijma, memang tidak ijma, karena ada juga alir apa, ada pula mazhab ra'inya, ada mazhab nasnya, ada yang mengikut kepada nas bahwa barangnya ada yang punya analisa pandangan bahwa ini tidak berbahaya, ada lagi mazhab lain, barangnya ada tapi tidak berbahaya. Tayyib. Dan saya katakan, kenapa tidak bahaya pak? Karena anda yang sehat tidak ada masalah. Tayyib. Di antara yang saya temui ada orang yang tidak sehat. Anda ternyata anani. Tahu anani? Egois. Hanya mikirkan diri sendiri. Nabi bikin permisalan orang yang mikirkan diri sendiri atau karena segan pada orang lain seperti orang naik kapal. Kalau dia nak ambil air harus yang di bawah ini harus naik ke atas mengganggu orang di atas. Kalau sempat orang atas larang, dia lubangi di bawah. Ini karam semua tak? Karam semua? Atau yang bawah segan? Oh, dia enak sama di atas, ganggu terus kan? Iya tak? Sama sekarang, waktu kemarin itu, waktu lockdown atau PSBB, gak enak, masa kita ustaz gak ke masjid? Iya, kalau pikiran seperti itu, ah, pergi aja lah. Masa di saat masa-masa seperti ini, kita berkutu pada Allah, lalu kita tinggalkan rumah Allah? Iya kan itu? Ini ikhwani billah. Anda tidak kena bersyukur, alhamdulillah. Dan kita lebih bersyukur lagi kalau seandainya ya yang tetap ke masjid di masa-masa itu, walaupun terhitung, wallahu alam, Allah yang lebih tahu, tapi pelanggar, pelanggar di sisi syariat, melanggar di sisi aturan pemerintah, melanggar. Tentu saja semoga Allah memaafkan. Tapi syukur memang tidak kena kita. Cuma kita katakan bahwa sebab ada belum tentu musababnya ada. Ada penyakit menular, penyakit menular. Yang berinteraksi kena takdir. Yang tidak kena takdir. Cuma kita disuruh untuk tidak, untuk tidak, untuk tidak berinteraksi, untuk tidak mendekati. Nah, oleh sebab itu ikhwani billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kita tidak taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan arti kita memilih yang tidak dipilihkan olehnya, seolah-olah Nabi belum selesai menyampaikan risalah ini pada kita. Di saat itu nikmat kebersamaan itu hilang. Nikmat ukhuwah itu terbang. Yang ada adalah saling menghujat. Saling paling sedikit terbersit dalam hati, ini bukan mazhab kita, bukan mazhab kita. Sehingga yang terjadi adalah yang lain salah, yang kita mesti benar. Ini semuanya, baik yang memang dalam kondisi benar pasti klaimnya seperti itu. Yang salah pun sama juga mengklaim dia yang benar. Itulah sebabnya kaum muslimin muslimat mentaati Rasul diwajibkan Allah SWT. Supaya apa? Supaya nikmat itu tidak hilang dari kita. Tidak hilang. Wa bayyana min mawdhi'ihi dan allazi wada'a Allah bihi min dinihi. Dan bersama apa yang dia jelaskan, Allah jelaskan tentang posisinya Nabi SAW dalam agamanya. Nabi diletakkan oleh Allah pada posisi yang sangat tinggi, yaitu taat kepadanya mutlak. Ad-dalilu ala annal bayana fil fara'i mansusa fi kitabillah min ahadi hadzal wujuh. Ini menjadi bukti bahwa keterangan dalam kitabullah, dalam agama Allah ini dari berbagai arah dan bentuk. Minha ma atal kitabu ala ghayatil bayani fihi. Di antaranya adalah Al-Quran datang dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Falam yuhtaj ma'at tanzil fihi ila ghairihi. Dengan adanya ayat ini tidak perlu lagi keterangan yang lain. Nah, inilah maksud Abdullah bin Abbas tadi, ahli tafsir sahabat itu, bahwa di antara Al-Quran itu sudah cukup ya tafsirnya. Orang yang paham bahasanya langsung paham, langsung mengerti, bisa diamalkan, bisa diamalkan. Contoh kan tentang ayat mahram misalnya, hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya sampai ayat. Artinya diharamkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat tersebut. Perlu tanya lagi? Tidak boleh nikah dengan orang tua sendiri. Paham semua kan? Tidak boleh nikah dengan siapa lagi? Anak sendiri. Paham semua orang? Tidak boleh nikah dengan saudari perempuan sendiri. Paham orang semua? Tidak boleh nikah dengan keponakan. Semua orang paham. Ya? Nah, baru tidak paham nanti ketika terjadi misalnya nikah orang sepersusuan dan punya anak 3 orang, baru diketahui bahwa dia pernah sepersusuan. Ini tidak mungkin, kalau tidak berilmu tidak bisa menjawab ini. Dan disinilah lebihnya para ulama. Jadi Bukan berarti kita tidak boleh langsung memahami Al-Quran. Salah besar. Jelas? Ya, kalau sudah masuk ke masalah kasus, nah itu memang bukan cara sekarang kita misalnya. Kita tahu semua tidak mencuri haram, ya. Kalau sudah ada pencuri, siapa yang ngurus? Kalau ada orang mencuri, siapa yang ngurus? Polisi kan? Kalau sempat masa yang ngurus, di pelasa. Iya tak? Kadang sampai mati. Padahal mencuri boleh dimatikan. Orang mencuri boleh dihukum mati. Iya tak? Makanya kacau jadinya. Ketika urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya. Hukuman masa. Ada yang dicuri cuma ampli yang sudah rusak. Tapi masya Allah, yatim anaknya, janda istrinya setelah itu. Na'udzubillah. Ini akibat apa? Akibat kacau tadi. Walaupun semua tahu bahwa mencuri itu haram, bahwa pencuri tak boleh dibunuh, cuman ketika masalah terjadi tidak dikembalikan ke ahlinya, itu masalah. Sama juga sekarang, kita paham hukum-hukum, cuman ketika yang berfatwa adalah orang-orang yang bukan ahlinya. Makanya tidak semua orang itu jadi mufti. Ulama tidak semua jadi mufti. Sebagaimana tidak semua ulama itu mujtahid. Tidak semua ahli ijtihad. Makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau untuk mengamalkan cukup. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fadhlih. Di antaranya pula ada yang jelas sejelas-jelasnya tentang hukumnya saja. Tidak detailnya. Waftarada ta'ata rasuli, tapi di sini diwajibkan mentaati rasul dalam perinciannya. Babayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menjelaskan. Kaifa farduhu, bagaimana wajibnya? Misalnya haji. Misalnya haji ya. Wajibnya bagi siapa? Ini rasul yang jelaskan sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum haji itu sudah jelas sama Al-Qur'an. Jelas sejelas-jelasnya. Bahkan sebagian dari amalannya dijelaskan Allah SWT. Tetapi bagaimana fardunya, kemudian wa'alaman farduhu, kepada siapa diwajibkan, misalnya zakat kan, ya, bagaimana fardunya, bagaimana nisabnya, bagaimana hitungannya, bagaimana siapa mustahiknya, kapan dibayarkan, boleh dahulukan, boleh dilambatkan dan sebagainya, ini kan Rasul SAW yang jelaskan. Wa mata yazulu ba'dhu, kenapa dan kapan pula sebagian hukumnya tidak berlaku? Tidak berlaku. Misalnya siapa haji itu kan kalau Allah mesti disempurnakan. Tapi kapan boleh tidak dilanjutkan? Ketika ada halangan. Haji itu wajib hukumnya, rukun. Kapan boleh tidak dilakukan haji? Misalnya masa wabah dan pandemi. Tercatat dalam sejarah Masjidil Haram itu sudah ditutup lebih dari 40 kali dalam sejarah. Tak dibuka sama sekali. Makanya kalau ada yang kritisi hari ini, kritisi hari ini tidak boleh menutup Masjidil Haram. Ya karena ini mungkin dalilnya sahih, yaitu Nabi melarang kita melarang orang sholat tawaf di Masjidil Haram kapanpun waktunya. Ini dalil umum kan? Tapi dalam usulnya tidak mungkin kalau ada orang saling nembak-nembak di situ. Boleh juga tawaf. Ketika terjadi kisah Juhaiman dulu, menembak orang di Masjidil Haram. Ayolah, kalian tawaf aja lah, kan tidak boleh dilarang nih. Gitu ya. Tentu. Ya enggak. Mesti diblokir dulu. Sama dengan pandemi ini. Ketika memang menurut para ahlinya, bukan para konspirator, tidak. Ya. Para ahlinya mengatakan bahwa ini dengan berkumpulnya, berinteraksinya fisik kita, yang namanya tawaf tidak ada istilah tidak berinteraksi fisik. Walaupun diatur jarak, tak akan teratur juga jarak. Ya. Gimana orang berkeliling kan? Makanya jangan yang bola saja, yang sebelah satu lapak satu apa? Yang satu lapangan hanya 22 orang kan? Kan dihentikan juga. Mana lebih banyak ruginya mereka atau kita? Kadang-kadang orang ini masya Allah bodoh sih, bodoh berjamaah katanya gitu kan. Orang yang bisnisnya besar-besar terhenti gara-gara ini. You know. Ini kan ada yang menafikan, gak ada sama sekali gitu. Subhanallah. Ala kulli hal qaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan boleh dihentikan, kapan boleh ini? Ini adalah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan sebagainya dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika Nabi di perjanjian Hudaybiyah, Nabi kan sudah niat umrah, dah hampir sampai ke Mekah. Nah, orang-orang sahabat waktu itu seperti kita hari ini yang bersemangat ada. Tidak bisa Rasulullah, ini ibadah harus diteruskan. Masa kita rela dihinakan oleh orang kafir? Bukankah kita di atas kebenaran? Ya? Masa ibadah dibatalkan gara-gara orang kafir? Ada enggak yang seperti itu pikirannya? Ada enggak? Ada di zaman Nabi itu ada sahabat. Lalu diluruskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, saya ini Rasulullah. Kalau kalian beriman sama saya, ikut saya. Kan itu yang berat. Kalau sempat Nabi sekarang hidup, akan terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak. Ya, siapa yang beriman, siapa yang tidak. Nah, cuman kita hari ini kan punya senjata namanya ta'wil. Sehingga tidak bisa setiap yang meninggalkan atau tidak mengerjakan apa yang disuruh Nabi, langsung kita katakan ini orang tidak beriman, tidak mungkin. Sebab apa? Dia punya tak? Punya tak? Ta'wil. Ada bahasa kita ini, nyelesnya ada. Dia beriman sama Nabi, cuman di perkara ini dia tidak bisa dilaksanakan dengan ada tafsiran lain. Itulah ta'wil itu tafsiran lain. Bahwa Nabi tidak mesti melakukan ini misalnya. Tafsir ta'wil itu yang membuat kita tidak bisa mengatakan, oh antum tidak mengikut Nabi, tidak beriman, tidak boleh. Bahkan dalam masalah-masalah besar sekalipun, tidak bisa kita menghukum orang, bahkan dalam masalah akidah. Nabi mengatakan begini tentang Allah, Nabi mengatakan begini tentang, lalu ada yang melanggar ini dengan ta'wil. Oh, kita katakan, kita serahkan urusannya ke Allah SWT. Tapi kita anggap masih saudara muslim kita yang haknya mesti diberikan sebagai muslim. Baik kedudukannya yang terhormat harus dihormati. Haknya mendapatkan bantuan kita harus kita bantu. Haknya mendapatkan salam dari kita harus kita berikan. Kalau dia mengucapkan salam kita jawab salamnya. Kecuali tuan-tuan ingin berikan pelajaran dan pelajaran itu berguna. Ini enggak jelas pelajaran enggak berguna digunakan juga. Ya, kalau enggak ada yang belajar, enggak ada yang dengarkan, jangan gunakan lagi metode itu. Paham kan? Ya, kita nak kasih pelajaran, setiap orang melanggar itu tidak dijawab salamnya. Semakin tidak jawab, semakin tidak mau belajar dia. Berarti tinggalkan itu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu. Kan sebagian kan tidak mengucapkan salam, paling ya. Kalau berguna, pakai. Kalau tidak, pakai teori yang? Ya, teori yang lain. Kalau tidak dijawab salamnya, semakin keluar, semakin jauh sesatnya, gunakan jalan lain. Itu sering antarkan beras ke rumahnya. Iya, jangan dipaksakan, ini kan tidak selamat, itu bahaya. Karena ini tidak bermanfaat. Itu bukan satu-satunya jalan, masih banyak jalan dan lain. Kalau tidak, jadikan pesan kita. Kalau perlu syaratkan, saya mau pesan dengan antum dengan syarat ngaji gitu, Masjid Zaid bin Tsabit itu. Misalnya, ya boleh kan? Kan syarat ini. Nah, kalau mau. Kan bukan mau nikah, bukan syaratnya. Bila tidak ngaji nanti cerai anak kita, jangan tuh. Kalau tidak ngaji kan tidak boleh. Tapi kalau syaratnya, saya boleh berpesan dengan anda dengan syarat ngaji di risalah di masjid besar-besar misalnya. Oke aja kamu sih. Jadi jangan hanya digunakan cara-cara yang negatif saja. Banyak cara-cara positif. Baiklah kamu sih. Wa mata tazyizul ba'du wa yathbut dan tetap wajib dan tetap wajib. Ini yang kedua. Wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyhi bila nass kitab. Di antaranya ada yang dijelaskan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam tanpa ada nas dalam kitab. Kalau dua tadi ada dalam Quran. Yang pertama sempurna seluruhnya Al-Quran, yang kedua sebagian hukumnya Al-Quran, sebagiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, yang ketiga tidak ada sama sekali kecuali dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Misalnya aturan bercelana atau berpakaian di atas mata kaki ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Tidak berani kami jawab. Jadi kan ada pulau tidak ada mama. Itu hanya hukum dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Misalnya tentang memelihara jenggot ini ada dalam hadis, ada dalam Quran. Tidak ada kan? Yang ada adalah wa ma atakumur rasul fakhudhu, dibawa oleh rasul ta'ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarangnya tinggalkan. Asal hukumnya wajib, sunat, makruh, haram dan sebagainya, ya kita pada asalnya tidak wajib mengetahui itu pada asalnya. Ya, yang kita tahu bahwa itu adalah mesti dilakukan, ini rukun, ini bukan rukun, itu mesti dilakukan. Tapi kalau untuk lebih tahu, itu tambahan ilmu, tambahan ilmu. Taib, yang ketiga, wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah, dan ada pula yang wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah, dan segala sesuatu daripadanya, dari sunnah itu adalah keterangan bagi apa yang ada dalam kitabul kitabullah. Fa kullu man qabila an hajatanya, fa kullu man qabila anillahi faraidahu fi kitabi qabila min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnahu. Seluruh orang yang menerima kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan dalam kitabnya, mesti menerima yang ada dalam sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang ingkar sunnah, ini berbahaya. Mengingkari sunnah itu adalah, ada yang mengatakan keluar dari Islam. Bifardillahi ta'ata rasuli ala khalqihi, karena Allah telah mewajibkan taat kepada rasul, taat kepada rasulnya. Artinya telah mewajibkan para hamba untuk taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'ayyantahu ila hukmi, dan mereka mesti selesai masalahnya dengan hukum Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kita sudah bahas sebelumnya kaum muslimin, bahwa kalau sudah kembali ke hadis tidak selesai juga, berarti belum jujur kita kembali. Dia masih tafsir sendiri, sendiri-sendiri. Karena Nabi bukan tidak dengan tafsir, Nabi itu sudah tafsir, perkataan Nabi itu sudah tafsir. Jangan ditambah tafsir yang lain lagi. Kalau pakai tafsir jalan lain boleh, tapi tafsir jalan lain tidak boleh. Ya, ini sering banyak tafsir jalan jalan lain. Dan itu maksudnya di mana antum? Dan itu maksudnya dari mana? Dari Nabi atau dari diri sendiri? Ini banyak. Subhanallah, hadis sendiri ditafsirkan sendiri-sendiri. Ini yang banyak dilambangkan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi tafsir hadis Nabi bukan dengan hadis Nabi. Padahal hadis Nabi itu menafsirkan sebagiannya, sebagian hadis Nabi menafsirkan sebagian yang lain. Jadi akhirnya kita menggunakan tafsir jalan jalan lain, sehingga walaupun sama hadisnya, pemahamannya tak kemana-mana. Pemahamannya kemana? Mana? Apalagi memang di antara ulama besar ada yang merekomendasikan itu. Sejata, tidak lagi di antara ulama fuqaha yang terkenal ada yang merekomendasikannya. Ijtihadnya, ijtihad. Lalu kalau kita sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ijtihad kita hormati, tetapi Nabi lebih kita hormati. Berapa banyak amalan sekarang? Ada memang sebagian ulama mengatakan dia menukil dari amalan masyarakat di masa dia. Misalnya ini amalan Ahlus Syam misalnya. Dia kerjakan oleh orang-orang penduduk Syam. Contoh menyinggah hari, menuju hari. Baik. Lalu dibuatkan dalil-dalil misalnya yang bukan pada tempatnya. Ziarah ke tempat orang meninggal boleh, sunnah tak? Sunnah. Tahir. Baca Quran, baca Quran di rumah orang yang meninggal boleh apa tak? Ya, siapa yang marah? Boleh aja. Masa tak boleh orang tu baca Quran selesai? Boleh, sah. Baca Quran bagus apa tidak? Bagus. Tahir. Baca Yasin boleh tak? Ada yang melarang baca Yasin? Boleh. Tahir. Menyenangkan hati keluarga orang yang meninggal boleh pun tak? Yang dihancurkan. Tapi sekarang kita datang, ngapain kita? Takziah. Ngapain kita? Baca Quran. Ngapain kita? Menyenangkan hati orang. ahli waris sah. Ini kan masuk semuanya. Nah, gimana kita mulai ini? Mana sunnah yang dilanggar? Tidak ada sunnah yang dilanggar, sah? Kepada natab saya tajam tetapan. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Gimana Pak? Boleh baca Quran? Boleh. Datang ke rumah orang meninggal boleh? Boleh. Ada batasan harinya? Pokoknya hari ketiga enggak boleh, hari ketujuh enggak boleh, enggak ada. Tapi mendoakan orang meninggal boleh enggak? Mendoakan ahli waris boleh enggak? Doa bersama boleh enggak? Enggak pernah Nabi doa bersama? Sering. Nah. Tapi apa? Nah, apa ini lanjar? Nah, ayo. Kalau ada yang sudah malam ketiga, ya kita kumpul malam nanti. Itulah perlunya ilmu untuk kaum muslimin muslimat. Jawabannya adalah yang menyatakan menganjurkan baca Quran itu siapa? Nabi. Menganjurkan ziarah ke rumah orang meninggal itu siapa? Nabi. Baik, yang menganjurkan berdoa itu siapa? Nabi. Yang membolehkan doa sendiri, doa bersama itu siapa? Nabi. Betul kan? Sekarang pertanyaannya, Nabi paham enggak apa yang dia perintahkan? Paham. Dia laksanakan enggak apa yang dia perintahkan? Dilaksanakan. Nah, Nabi pernah enggak melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Hah? Ngajak, ya Ubat. Para sahabat semuanya kan. Ayo kita ke rumah si Anu malam ketiganya. Atau tiga malam berturut-turut baca Al-Quran. Ada enggak sekali saja? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Berarti pertanyaannya, Nabi paham enggak dengan perintahnya? Paham. Kita? Paham. Baik. Beda enggak pemahaman Nabi sekarang dengan pemahaman kita? Beda. Yang mana yang lebih paham? Ini. Jadi begini kaum muslimin dan muslimat, memahami hadis itu juga harus dengan hadis, jangan dengan hadas. Hadis itulah bedanya antara tinjauan yang sifatnya hanya ra'i, tinjauan hanya pendapat walaupun zahirnya benar, dengan tinjauan yang betul-betul hadis, yaitu dengan kita lihat praktiknya oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Praktiknya. Makanya kita kata tunggal mencontek. Nabi nilainya 100 kan? Mumtaz kan? Ya kalau nak lulus ikut aja. Apalagi ini nyontek halal. Sebab kalau kita buat pemahaman yang lain, berarti kita beda pemahamannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang akan menilai kita. Ketika pemahaman ini berbeda, antum pilih pemahaman Nabi atau pemahaman kita? Pemahaman Nabi alaihi wasallam. Oh, pemahaman itu boleh berbeda-beda. Oke. Okay. Kalau sesama ulama boleh, tapi dengan Nabi boleh berbeda? Hah? Boleh berbeda pemahaman kita dengan Nabi? Tidak boleh. Apa sebab? Yang menyatakan itu kan beliau. Masa kita paksakan pemahaman kita pada Nabi alaihissalatu wassalam? Bukankah dalam keedah fikih atau usul fikih mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafz? Maksud-maksud yang terkandung dari sebuah lafaz, dari sebuah ungkapan itu tergantung niat orang yang melafazkan, lafazkannya. Maka Allah dan Rasul lebih paham dengan perkataannya daripada kita. Sah? Rasul lebih paham dengan hadisnya daripada kita. Makanya bila bertentangan pemahaman kita dengan yang dipahami oleh Nabi alaihissalatu wassalam, jangan ragu menuduh pemahaman kita yang tidak benar. Tapi yakinlah bahwa pemahaman Nabi lah yang benar. Kecuali kita punya keyakinan Nabi tak bawa pemahaman, hanya bawa teks saja. Pahami masing-masing. Kalau menurut tuan-tuan, kalau begini Nabi, mungkin tak umat ini bersatu? Mungkin bersatu? Tak akan bersatu. Makanya membiarkan umat dengan pemahaman masing-masing yang bercanggah dengan pemahaman Nabi, maka akan menyebabkan umat ini tetap dalam keadaan berpecah belah. Dan ini yang nampaknya yang ingin kita pelihara pada umumnya. Kalau ada yang menyerukan ikut pemahaman Nabi dituduh Wahabi, itu masalahnya. Dituduh Wahabi itu zaman ini. Tidak. Makanya mengikut Nabi alaihissalatu wassalam itu secara komprehensif, sempurna. Ya, kita tadi kata contohnya tadi seperti ngaji kan tidak dilarang. Bahkan saya pun datang ke rumah orang mati itu nanti saya ngaji, tidak ada larangannya. Tapi ketika menjadikannya sebagai kegiatan, dan itu tidak ada oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kalau saya memang berkunjung ke situ lalu saya baca Quran, tidak dilarang kan? Dilarang. Ada larangan kan? Silakan. Tapi ketika kita menyiarkan sebuah ritual khusus yang menghadirkan orang ramai-ramai, Nabi sangat mungkin melakukannya waktu itu. Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Sebab Nabi tidak selamanya pergi berjihad kan? Tidak selamanya Nabi berada di luar negeri. Ya. Mana yang lebih sering? Nabi ke luar negeri atau dalam negeri? Baik, berapa kali Nabi ikut berperang? Ini perlu pelajaran sirah. Berapa kali Nabi ikut berperang? Tidak tahu juga. Hanya 17 kali. 17 kali. Lama. Perang Uhud berapa hari? Tidak tahu juga. Sehari kan? Kau muslimin apa sini? Baik. Jadi, tidak lama. Nabi di Madinah berapa tahun? Tak tahu juga, ya Allah, 10 tahun. Taib. 10 tahun berapa bulan? 120 bulan. Taib. 120 bulan berapa hari? Taib. Habis waktu pergi berjihad, pergi musafir kan tak kan? Sebagian besar Nabi ada di Madinah. Nah, selama itu, selama Nabi Madinah, ada orang meninggal? Ada. Kan jelas kan? Ada enggak Nabi mengumpulkan sahabat seperti itu? Kan tak ada, itu masalahnya. Nah, adapun pendapat sebagian ulama berdasarkan amalannya ahli Syam, kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang riwayatnya tidak ada sanadnya, itu tidak bisa jadikan hujah. Andainya sahih misalnya dari amalan sahabat bertentangan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sahabat ijma mengatakan itu. Nah, kau muslimin muslimat, tapi dan riwayat dari Umar tidak sahih. Dan hadis-hadisnya rata-rata maqathi, hanya diriwayatkan dari sebagian tabi'in, dan riwayat ke tabi'innya pun juga tidak sahih. Tapi yang mengatakannya imam-imam fikih banyak yang besar-besar masalahnya. Nah, kita katakan seperti kata murid Imam Syafi'i sendiri, Harmala ibn Yahya Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina wa kinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Gimana kita lanjutkan? Katanya tidak boleh panjang-panjang dulu. Baik, satu alinnya lagi insyaallah aman. Karena Allah fardukan taat, ada mesti selesai kepada hukum Nabi. Wa man qabila an Rasulillah fa anillahi qabil. Siapa yang mau menerima dari Allah pasti mau menerima dari Rasulullah SAW. Lima tarad Allah min ta'ati, karena Allah wajibkan taat kepada Rasulnya SAW. Ini paham kan? Tidak perlu disalahkan. Nah, itu kan? Jadi sebenarnya bahasa Al-Quran bahasa ini juga, walaupun dia mukjizat, tapi bisa dipahami oleh orang Arab. Orang kampung Arab pun paham dia bahasa Quran itu. Orang kampung Arab paham bahasa Quran, apalagi orang kota. Kadang-kadang orang kampung lebih paham pula daripada orang kota. Jadi bahasa Al-Quran itu memang mukjizat, tetapi bisa dipahami dengan cara sederhana. Demikianlah Allah yang Maha Kuasa, walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakkir. Kami sudah jelaskan Al-Quran dengan mudah untuk diambil peringatan. Cuma masalah ada enggak yang mau mengambilnya? Kau muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu di masa-masa ini bercerita panjang lagi, tidak usah lihat. Ya, ada catatan dari Raden Ajeng Kartini bahwa dulu kiai-kiai dulu itu di kalau ngaji, kalau ada yang nanya Al-Fatihah itu tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Tidak boleh, karena sakral, menjaga sakralitas Al-Quran. Apalagi ini adalah surat yang dibaca dalam setiap rakaat salat. Rata-rata begitu kiai-kiai itu. Tidak boleh ditafsirkan. Sehingga kalau ada yang nanya, baca aja, kan diperintah kanjeng Nabi, diperintah oleh kanjeng Nabi baca itu tidak boleh. Pokoknya ini di atas kemampuan pemahaman kita. Begitulah lebih kurang yang saya pahami. Pada suatu hari ada seorang kiai, saya lupa namanya, diundang oleh sang ayahnya. Ayah beliau kan bupati kan, bupati Rembang kan, ayah rakyat ini kan bupati nih. Diundang sebuah pengajian, ada kiai. Yang kiai ini pernah belajar di Mekah. Lalu dia bacakan surah Al-Fatihah dengan keutamaannya dan tafsirnya. Disitulah rakyat ini merasa tertarik. Ternyata Al-Fatihah itu luar biasa. Luar biasa maknanya. Katulah dijadikan. Disitulah dia mengatakan ide habis gelap terbit. Terang itu selamanya gelap. Sekarang jadi terang. Sama kita ini baca Fatihah lancar tapi tidak paham Tauhid. Padahal Fatihah adalah induknya Tauhid semuanya. Bahkan sampai hari ini ada yang masih masih membantah bahwa Tauhid terbagi tiga itu hanya buatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini orang-orang pula para penuntut ilmu nih, bahkan para dai mengatakan itu buatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti anda tidak baca surah Al-Fatihah dengan terang, hanya di masa gelap. Di masa gelap tidak boleh tafsirkan. Jadi inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya kalimatnya itu memang mukjizat, tapi bukan berarti tak bisa dipahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Tauhid Rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, asma' dan sifat. Maliki Yawmiddin, asma' dan sifat, dan juga masuk Tauhid Rububiyah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu minta. Ini Tauhid Uluhiyah, ibadah. Berarti bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah itu katanya. Yang ahlu sunnah versi lain mengatakan itu bid'ah. Pembagian ini bid'ah. Allah musta'an. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimah dirahmati, Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat apa semaknanya? Karena dia adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Tapi bisa dipahami oleh orang Arab sendiri. Kembali kepada tafsir Ibn Abbas tadi, bahwasanya sebagian besarnya dipahami langsung. Hanya sebagian kecil yang tafsirnya yang hanya diketahui oleh para ulama, dan lebih sedikit lagi yang tafsirnya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tentang bagaimana nanti proses bagaimana Allah SWT tentang dirinya, kan Allah sendiri yang tahu tafsirnya, yang tahu hakikat beliau itu kan. Hakikat Allah itu hanya Allah sendiri, kita tidak tahu. Misalnya kita meyakini Allah di aras, bagaimananya di aras kita tidak tahu. Makanya ketika kalau cari bagaimana, kita ingkari nanti. Sebab kita hanya punya ilmu perbandingan, analogi, lalu kita bandingkan. Kalau diandainya di aras, sehingga sana, berarti kalau dia bersemayam di aras, berarti aras lebih besar. Padahal Allah lebih besar, maka tidak mungkin Allah bersemayam di aras. Hukum akal arat. Apa sebab? Karena aras lebih besar biasanya. Berarti kita mengkiaskan Allah ke makhluk. Berarti rumus batil, natijanya, rumusnya batil, natijanya, hasilnya. Tidak pernah belajar matematik. Rumus matematikanya salah, tentu hasilnya ya salah. Di mana salah rumusnya? Mengkiaskan aras Allah ke aras makhluk. Jelas? Karena arasnya makhluk itu rata-rata atau semuanya singgasana raja. Mana yang besar, raja atau singgasananya? sehingga saya lebih besar. Nah ini bertentangan dengan akal katanya, karena dia kiaskan kepada makhluk. Boleh tak mengkiaskan Allah ke makhluk? Tak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya ketika dipakai ilmu analogi ini, kita ingkari. Makanya kalau ilmu ilmu itu hanya melahirkan pengingkaran, itu bukan ilmu, itu hanya syubhat. Ilmu itu adalah yang menghasilkan pada konklusi yang menetapkan. Makanya Ahlussunnah lebih berilmu karena mereka adalah orang-orang yang berhasil menetapkan. Kalau ada orang datang masjid ini, bisanya hanya meruntuhkan masjid, buat tidak bisa, ahli? Saya nanya, kalau bisa meruntuhkan masjid, buat masjid, mana yang ahli, yang bikin atau yang bikin, yang meruntuhkan? Yang meruntuhkan perlu ilmu. Jadi meruntuhkan ini tanpa ilmu pun orang bisa, tapi membuat mesti dengan. Nah, payajma' al-qabulu lima fi kitabil sunnati Rasulillah al-qabul li kulli wahidin minhum ma'anillah. Maka menerima apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah mengharuskan kita menerima setiap yang datang dari keduanya, dari Allah SWT. Karena Al-Quran itu dan sunnah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tafarraqat furu'ul asbab allati qubila biha anhuma, sekalipun sebab-sebabnya bercabang-cabang. Nah, kul kama ahalla wa haram, sebagaimana dia halalkan dan haramkan, wa farada wa hadda, dia wajibkan dan dia larang, batasi, bi asbabin mutafarriqah, dengan sebab-sebab yang berbeda. Kama syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki, jalla thana'u, yang Maha terpuji, la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun, Allah tak ditanya kenapa dia mewajibkan ini, kenapa menghalalkan ini, kenapa mengharamkan ini, itu tidak ditanya Allah. Kita wajib taat, kalau tidak berarti tidak, berarti tidak beriman. Makanya Allah katakan, jangan tanya saya, tapi kalian yang akan ditanya. Allah mutlak kuasanya, tidak ada DPR yang akan, tidak ada MPR yang akan, ini Allah mutlak. Tidak bisa, jangan ditanya kenapa-kenapanya. Sebab-sebabnya banyak, Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas, kalau dia atur, kita mesti teratur. Disinilah letaknya kita harus mengetahui bagaimana Al-Quran dan Hadis menerangkan agama ini. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa memang Nabi SAW selesai menjelaskan apa yang patut dijelaskannya kepada umat. Apalagi hal-hal yang memang sudah patut ada di zaman Nabi SAW, atau yang memang sudah ada, tentu saja sudah diaturkan baik secara mujmal, secara garis besar, maupun secara tafsir, secara terperinci. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita tidak salah paham ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan, bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh bagi kita yang benar, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah itu adalah karena kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari mohon dimaafkan. Mungkin tidak ada tanya jawab pagi ini karena masih perdana ya. Masih perdana, jadi kumpul aja pertanyaan, ku catat, nanti disampaikan pada waktunya insyaallah ta'ala. Kamu sudah jadi ya forum khusus untuk tanya jawab? Sudah ada? Belum ya? Yalah, nantilah insyaallah. Tapi sebaiknya tidak usah nanya, karena kalau tidak tanya itu tanda paham insyaallah ta'ala. Yalah, terima kasih dan mohon maaf. Semoga sama-sama berdoa kita kepada Allah, semoga apa yang menjadi ujian kita hari ini segera diangkat Allah SWT. Semoga wabah ini, kalau memang benar ada, dan saya yakin adanya, semoga Allah angkat segera. Tentu saja perlu amal kita bersama untuk menjaga supaya jangan cepat menyebar. Kalau memang tidak ada, benar teori konspirasi, ya tetapi walaupun kita salah misalnya, anggaplah kita orang bongkak semua sekarang ya, artinya diperbodoh oleh sistem konspirasi ini, tapi kita berada di jalur yang benar. Kenapa? Karena Allah suruh kita mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh para ahlinya. Dan orang-orang yang tidak taat sekalipun benar, saya khawatir berdosa. Yang taat sekalipun salah, tidak berdosa. Tapi kalau yang tidak taat sekalipun benar, kemungkinan berdosa. Imam Ibn Abil Iz As-Sahanabi mengatakan, orang yang berbicara tentang agama dengan ilmu sekalipun salah tetap berpahala. Apa sebab? Karena dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya seorang berilmu berijtihad. Sebaliknya, siapa yang berijtihad tanpa ilmu sekalipun benar ijtihadnya, berdosa. Apa sebab? Karena Nabi melarang kita berbicara dalam agama hanya mengandalkan pendapat tanpa ilmu. Jelas bedanya. Jadi kalau salah kita misalnya, tapi mengikut yang disuruh dan diperintah, maka tidak berdosa, mungkin berpahala. Dan orang yang sekalipun benar tetapi tidak taat terhadap perintah, sekalipun benar, mungkin berdosa. Oleh sebab itu, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kalau seandainya kita keliru dan tanpa ilmu ini, apa yang kita lakukan, mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Dan semoga saudara-saudara kita yang benar tidak diberikan dosa karena tidak taat. Dan semoga Allah memaafkan kita semuanya. Tentu saja sebenarnya kalau kita taat, nikmat itu besar. Kesatuan dan persatuan itu semakin dekat. Tapi kalau tidak taat, jangan harap. Kalau kita biarkan yang sesat, biarkan sesat, yang menyimpang, biarkan menyimpang, sempalan, biarkan menyempal, dan sebagainya, ini tak akan menyatukan. Ini justru semakin memperparah perselisihan di antara kita. Semoga Allah SWT menjaganya, dan jangan sampai pada bermusuhan. Ya, boleh berbeda, tapi jangan sampai bermusuhan dan berkesuma. Apalagi yang beda-beda tipisnya, sebagian kebalik pula, beda-beda tipis harus hati-hati. Kalau yang beda banyak, tidak boleh hati. Ini juga keliru. Yang beda-beda tipis itu yang seharusnya lebih mudah dielakkan perbedaannya dibanding dengan yang beda besar. Ini kan jatihan-jatihan seperti ini nih, tidak boleh dipakai ini. Ya, itu kan ada keadaan kadang. Kenapa sangat hati-hati dengan susah sebulan? Oh, bedanya tipis sama kita. Subhanallah, beda tipis sangat hati-hati, yang beda tebal didekati. Ini terbalik. Jelas? Jelas? Kan banyak di dalam dakwah ini, dinamika dakwah kita kadang-kadang begitu. Yang beda tipis harus dijauhkan, yang beda tebal harus didekatkan. Terbalik. Beda tipis ini sangat mudah sebenarnya dijinakkan daripada yang beda. Beda? Ya, beda jauh. Ya. Tapi saya tidak tahu dari mana lahirnya, tapi sudah dari Madinah saya sudah dapatkan itu, kaidah itu. Yang beda tipis harus dijauhi, yang beda tebal boleh dekat-dekat. Allah musta'an. Mungkin dari sisi ini, Pak, beda tipis itu susah dideteksi, macam virus corona ya. Susah dideteksi, mungkin itu maksudnya. Kalau itu maksudnya, itu keliru. Kaum muslimin dan muslimat semuanya harus hati-hati betul. Hati-hati itu betul. Cuman menjadikan apa seolah-olah yang beda tipis sebagai musuh yang harus disorot terus, sedangkan yang beda jauh menjadi orang yang harus didekatkan, yang terbalik. Allah musta'an. Artinya kita sesama muslim ini, sama orang-orang beriman, seorang-orang Islam ini, kalau tidak bisa duduk bersama, tapi jangan sama-sama memusuhi. Orang Islam itu bukan musuh kita, tapi adalah saudara yang harus kita kasihani. Cuman resikonya, jangan kan ngajar orang, ngajar anak dan istri saja, bisa mereka salah paham sama kita. Anak pegang pisau tajam, kita ambil, nangis gak dia? Anak kecil, umur 2 tahun, mainannya pisau, cap garpu, pisau korban. Dia ambil, nangis gak dia? Nangis. Kenapa? Karena dia gak paham. Kalau dia paham, gak akan nangis dia. Istri kita, kadang-kadang kita gak bikin surprise, akhirnya terbalik kadang-kadang, biar ada ada juga ya. Jadi kaum muslimin muslimat, apalagi kepada orang-orang lain yang jauh dari kita. Makanya seorang ahli sunnah itu seperti kata ulama kita, arhamul khalq a'lamul a'lamul khalq bil haqq wa arhamul khalq bil khalq. Bahwasanya ahli sunnah itu orang yang paling kenal dengan Allah dan paling sayang kepada hamba-hamba Allah. Yang terbalik, semakin kita kenal sunnah, tapi semakin sangar kita terhadap hamba Allah, dan tidak boleh. Ya, ahli sunnah itu harus semakin sayang pada ahli sunnah, kepada para hamba. Bukankah kita terhadap orang kafir saja kita bikin klasifikasi dalam Islam, apalagi saudara muslim kita. Saudara muslim itu harus lebih kita kasihani. Yang terbalik, asal nampak batang hidungnya, ini ahli neraka, jangan. Kita tidak punya cap neraka surga, demi Allah, kita tidak punya. Yang punya itu hanya Allah SWT. Cuman kita tahu ini salah, kita usahakan untuk meluruskannya. Kalau kita diketahui salah, berusahalah untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena tidak mustahil kita sendiri yang berkeyakinan menurut kita benar, kata Imam Syafi'i, bisa saja kita yang sebenarnya yang keliru. Dan orang yang kita katakan ini salah, bisa saja mereka benar di situ. Allah musta'an. Semoga Allah SWT mudahkan semuanya itu, mudahkan untuk bersabar memperbaiki orang yang salah, atau memudahkan menerima kritik ketika kita salah. Allah musta'an. Walaikumsalam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali pekan depan atau bulan depan. Apa kan depan? Alhamdulillah. Dan tidak lama juga. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.